Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sidaralun, berita siang edisi hari ini Kamis 3 Agustus 2017 dibacakan oleh Ahyar dan Kamal. Oknum wartawan di Abdia terima rumah Duafa. Lapas khusus narkoba sebut peredaran narkoba di penjara sudah lama terjadi. Serena Williams kecam kesenjangan upah bagi perempuan kulit hitam. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lux Mawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidaralun, pemerintah Aceh Barat Daya secara resmi menyalurkan rumah sehat sederhana kepada kaum duafa Kamis pagi di Dinas Sosial Abdia. Dalam acara serah terima secara simbolis yang diserahkan oleh Sekda Abdia, Dr. Andes Tambrin itu tidak tepat sasaran. Dari Blang PD, Rahmat Saputra melaporkan. Pasalnya dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Abdia Jufri Hasanuddin itu, salah seorang oknum wartawan dari media online berinisial JF ikut terdaftar sebagai penerima rumah yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin di Desa Tokoh 2, Kecamatan Lembah Sabil. BLT Kepala Dinas Sosial Abdia, Amri AR, membenarkan bahwa oknum wartawan itu masuk dalam SK penerima rumah sehat sederhana yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin itu. Menurutnya, pemberian rumah untuk oknum wartawan itu setelah melalui verifikasi oleh tim dan keci setempat. Namun Amri enggan berkomentar saat disinggung terkait adanya persyaratan yang tidak dipenuhi oleh oknum wartawan tersebut. Sidaralun, Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan 4 lembaga pemasyarakatan atau lapas untuk menahan terpidana bandar narkoba untuk mencegah peredaran obat terlarang itu dalam penjara. BBC Indonesia melansir, upaya itu dilakukan setelah ditemukan 1,2 juta butir narkoba jenis ekstasi yang peredarannya dikendalikan dari lapas. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Makmun, mengatakan pengawasan lapas khusus para bandar narkoba ini akan diawasi bersama aparat dari Badan Narkotika Nasional dan Polri dengan menggunakan teknologi dan juga personel yang berintegritas. Makmun juga mengatakan akan menarik petugas-petugas lapas yang terindikasi menggunakan ataupun mengedarkan narkoba. Sidaralun, Serena Williams menulis esai yang sangat kuat untuk mendorong pengupahan yang adil bagi perempuan berkulit hitam. Menandai peringatan Hari Kesetaraan Upah Perempuan Kulit Hitam, petenis kenamaan itu mengunggah artikel berjudul Cara Perempuan Kulit Hitam Melawan Kesenjangan Penghasilan. BBC Indonesia melansir, perempuan kulit hitam merupakan pihak yang paling terdampak perbedaan upah berbasis gender. Dalam tulisannya di Fortune Magazine, petenis berusia 35 tahun itu menyinggung kesenjangan upah yang sistematis untuk perempuan kulit hitam di beragam profesi. Serena menambahkan bahkan perempuan kulit hitam yang meraih gelar sarjana mendapatkan gaji rendah di setiap tingkat jabatan. Ini merupakan fakta yang terjadi di perkotaan, salah satunya di Silicon Valley. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidaralun, Fedelis Ari Sudarwoto, pegawai negeri sipil Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang menanam ganja untuk obat istrinya divonis bersalah pada kasus ganja kemarin. BBC Indonesia melansir, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau menjatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi 1 bulan kurungan kepala kepada Fidelis. Putusan hakim tersebut lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Pada sidang sebelumnya, jaksa mengajukan tuntutan berupa 5 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah subsidi 1 bulan kurungan. Kuasa hukum Fidelis, Marcelina Lin, menyayangkan putusan hakim tersebut. Tak hanya soal masa penjara dan denda, ia juga menyoroti perbedaan antara vonis dan pertimbangan hakim. Saudara, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pada Rabu bahwa larangan perjalanan ke Korea Utara bagi pemegang paspor Amerika Serikat akan mulai berlaku pada 1 September dan warga Amerika Serikat di negara tersebut harus pergi sebelum tanggal tersebut. Antaranews.com melansir, para wartawan dan pekerja kemanusiaan diperbolehkan mengajukan permohonan sebagai pengecualian dari larangan itu, departemen tersebut mengatakan dalam sebuah pemberitahuan hukum. Pemerintah AS pada bulan lalu mengatakan bahwa akan melarang warganya melakukan perjalanan ke Korea Utara karena adanya risiko penahanan jangka panjang di sana. Larangan itu diberlakukan di saat ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara meningkat. Ketegangan dipicu oleh Korea Utara yang berupaya mengembangkan sebuah peluru kendali berhulu ledak nuklir yang mampu menghantam wilayah Amerika Serikat. Korea Utara akan menjadi satu-satunya negara terlarang dikunjungi oleh warga Amerika Serikat. Info Haji 2017. Syedaralun, kabar duka kembali datang dari anggota jemaah calon haji Indonesia di Madinah Arab Saudi. Seorang calon haji bernama Agus Mulia Siregar meninggal dunia di Tanah Suci. Liputan 6 melansir, tercatat ada 3 anggota jemaah calon haji yang wafat dalam ibadah haji 2017 hingga hari ini. Kepala Seksi Klinik Kesehatan Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah, Edi Supriyatna menyampaikan, Agus meninggal pukul 13.00 waktu Arab Saudi, 1 Agustus 2017. Agus wafat di halaman Masjid Nabawi dalam usia 66 tahun. Sebab meninggalnya adalah trauma pada tulang leher karena terjatuh. Menurutnya, trauma pada tulang leher dapat berakibat fatal. Secara medis, trauma ini bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia. Syedaralun, para jamaah calon haji wajib divaksinasi meningitis untuk mencegah terpapar virus yang menyebabkan terjadinya infeksi pada selaput otak dan sumsum tulang belakang. Namun, petugas kesehatan dari Bojonegoro luput menvaksin sejumlah calon haji. Liputan 6 melansir, hal tersebut mengakibatkan penundaan keberangkatan sejumlah calon haji yang semestinya masuk kloter 15 di embarkasi Sukolilo. Salah satunya Khosiah, asal desa Jumput Suko Sewu, Bojonegoro, Jawa Timur. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Surabaya Zainul Mukorobin yang ditemui di Klinik Asrama Haji Surabaya menegaskan vaksin meningitis wajib bagi seluruh calon haji. Selain mencegah jemaah tertular, vaksin juga mencegah jemaah membawa pulang penyakit menular. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Kamis 3 Agustus 2017. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.